wi. Akan ku tinggalkan warisan abadi. Semasa hidupku sebelum aku mati, lambaian tanganku, panggilan abadi. Sebelum aku mati, sebelum aku mati, lambaian tanganku, panggilan abadi. Semasa hidupku sebelum aku mati.